Saya kasih lagu terbaru di sini bareng Nyuk and Deres, bareng cantik-cantiknya Indonesia. Umum apa enggak? Ora umum. Tangannya diangkat tepuk-tepuk lagi yo. Bapak